ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayuhan nas, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan secara zahir yang nampak, yang kelihatan, maupun kenikmatan secara batin, yang itu semua telah disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, fama bikum min ni'matin faminallah. Tiada suatu kenikmatan apapun bentuknya kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar yang harus senantiasa kita ingat adalah tatkala seorang hamba diberi hidayatut taufik oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan salihat. Diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat besar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang maknanya artinya kita sebentar lagi akan memasuki sebuah bulan yang mulia, yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ banyak sekali amalan-amalan salihat dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. Maka di antara yang harus kita siapkan yang pertama adalah ad-doa. Ini perkara yang sangat penting yang sering kita lupakan. Berdoa meminta kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan dan supaya diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan salihat. Berdoa kepada Allah untuk atau supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan dan bisa melakukan amalan-amalan salihat di bulan tersebut. karena kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu dengan pertolongan dari Allah. Kita bisa melakukan amalan-amalan salihat di bulan Ramadan itu pula pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu butuh sekali kita doa, dan hendaklah kita memperbanyak doa meminta kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, mereka tatkala sudah mendekati bulan Ramadan meminta kepada Allah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki diri qabla Ramadan. Sehingga Al-Imam Amr bin Qais rahimahullah, beliau menyatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla dukhuli Ramadan." Tuba, sungguh beruntung mereka orang-orang yang memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan. Dikatakan orang tersebut adalah orang yang beruntung. Siapa mereka? Yang memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan, dengan banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, dan dengan cara mempelajari apa ibadah atau amalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki bulan Ramadan. Ayuhan nas ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang mukmin untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bukan terus dengan melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang itu tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hal yang seperti ini sering kita lihat, sering kita menyaksikan. Seorang muslim menyambut datangnya bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang sampai tingkatan melakukan amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita melihat dan yang menyaksikan hal yang demikian. Ini suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Ada di sana untuk menyambut bulan Ramadan mengadakan acara yang namanya padusan, ziarah kubur secara khusus, mengkhususkan ziarah kubur pada bulan tersebut untuk menyambut datangnya Ramadan, dan seterusnya dari berbagai macam amalan-amalan bid'ah. Hendaklah kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Waspadalah kalian dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah, dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Artinya perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam annar. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai menyambut datangnya bulan Ramadan barakallahu fikum dengan melakukan amalan-amalan bid'ah untuk menyambut bulan yang mulia. Ini suatu kekeliruan. apalagi kalau sampai melakukan amalan-amalan syirkiyat, beristighasah kepada al-amwat, kepada orang-orang yang telah mati, berdoa kepada mereka, meminta keselamatan kepada mereka, ketahuilah ini suatu musibah. Ini min masaib, ini merupakan musibah yang sangat besar, dikarenakan syirkiyat, amalan kesyirikan ini akan menghapus jami'u a'mali salihat, seluruh amalan-amalan kebaikan. Sehingga Allah telah mengingatkan, walau asyraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ini sedikit peringatan untuk kita, tanbih untuk kita semua. Jangan sampai kita menyambut bulan yang penuh dengan barakah dengan suatu ibadah atau amalan yang itu tidak dicontohkan dan tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pada sebuah pembahasan yang berjudul Al-Usulus Sittah, 6 prinsip terpenting di dalam Islam ini. Kita masuk Al-Aslu Tsani, prinsip yang kedua. Al-Aslu Tsani, prinsip yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah telah memerintahkan kita semua untuk ijtima', bersatu fid din, di dalam menjalankan agama. Artinya bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Wa naha anit tafaruqi fih, dan Allah telah melarang untuk berpecah belah di dalam menjalankan agama ini. Barakallahu fikum. Artinya dengan meninggalkan dalil minal kitab wa sunnah. Karena munculnya perselisihan, munculnya perpecahan dikarenakan tarkul adillah, meninggalkan dalil minal kitabi wassunnah, baik dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang haramnya dan larangan ikhtilaf, berselisih dan berpecah belah di dalam menjalankan agama, kata beliau, fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim, bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Maka tidak boleh bagi seorang muslim mereka berpecah belah, mereka berselisih fi dinihim, dalam urusan agama mereka. Enggak boleh. Artinya semua harus berjalan di atas Al-Kitab, berjalan di atas bimbingan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh yang ini di dalam beragama mengikuti sunnah ajaran Rasul, yang ini mengikuti hawa nafsu, enggak mau tunduk kepada dalil. Enggak boleh yang seperti ini. Maka yang mengikuti hawa nafsu berarti dia telah memecah belah barisan kaum muslimin, dikarenakan dia telah keluar dari dalil. Bal yajibu an yakunu, bahkan wajib hendaklah mereka kaum muslimin, ummatan wahidatan, menjadi umat yang satu. Umat yang satu ala tauhid. Perhatikan di sini. Umat yang satu di atas tauhid. sehingga kalau di sana ada orang yang menyekutukan Allah, ada yang musyrik berbuat syirik, ada yang berdoa kepada kuburan-kuburan meminta keselamatan kepada orang-orang yang telah mati, berarti ini dia yang telah meninggalkan agama yang memunculkan perpecahan di dalam Islam. Iya, enggak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Allah menyatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku. Itu hanya beribadah, perintah untuk supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kembali menjelaskan kepada kita, la yajuzu li ummatin Muhammad an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berselisih, tidak boleh berpecah belah dalam masalah urusan akidah. Artinya harus semua di atas satu akidah, di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Maka enggak boleh kalau sudah mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata masih menyekutukan Allah, masih meminta keselamatan kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, masih berdoa kepada al-kubur, kuburan-kuburan. Enggak boleh yang seperti ini. Iya. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam urusan hukum-hukum agama, tidak boleh berselisih. Semuanya itu harus kembali kepada dalil. Minal kitabi was sunnah, tidak boleh kembali kepada ra'yun, pendapat sendiri. Ya. Pendapat masing-masing orang. Menurut saya yang benar ini. Jangan menurut saya kalau itu agama. Ya. Berdasarkan dalil minal kitab wa sunnah, demikian. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dalam urusan agama jangan mengatakan menurut saya, menurut pandangan saya kata demikian, jangan seperti itu. Kembali kepada bimbingan Al-Kitab, yaitu Al-Quran wassunnah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, tidak boleh seorang mengatakan hal hadha halalun wa hadha haramun bi ghairi dalil. La yajuzu hadha. Tidak boleh mengatakan ini perkara yang halal, ini perkara yang haram, menyebutkan yang demikian tanpa didasari dalil. Gak boleh yang seperti ini. Kalau engkau mengatakan ini tidak boleh, harus disertai dalil. Kalau dikatakan ini suatu ibadah, harus ada dalilnya. Itu ahlus sunnah, itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menggunakan perasaan kita. Ya kalau menurut saya sih gak apa-apa. Bagus yang namanya padusan. Jangan pakai hawa nafsu, tapi kembalinya kepada dalil. Sehingga tidak boleh mengatakan ini halal boleh, ini haram tidak boleh, bighairi dalil, tanpa didasari dengan dalil. Enggak boleh. La yajuzu hadza, tidak boleh yang seperti ini. Kemudian beliau kembali melanjutkan, la syakka anal ikhtilafa min tabi'atil basar. Tidak lagi perkara yang diragukan bahwasanya ikhtilaf, perselisihan, merupakan tabiatnya manusia. Artinya tabiatnya manusia itu memang senang berselisih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Artinya mereka terus-menerus manusia itu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya perselisihan itu merupakan tabiatnya manusia. Tetapi perkara yang penting bagaimana kita menghadapi perselisihan. Apakah tatkala ada perselisihan, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, kita diperintahkan bebas memilih, silahkan memilih sesuai dengan apa namanya keinginannya. Bukan seperti itu tatkala ada perselisihan. Kata Syekh, lakinil ikhtilaf yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Akan tetapi yang namanya ikhtilaf itu dicegah, diobati, diselesaikan dengan kembali kepada Alkitab yaitu Al-Quran, was sunnah yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku ikhtilaf. Kembalikan kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi dalam hal ini? Bagaimana Nabi memberikan solusi dalam hal ini? Yang sesuai dalil kita ambil dan yang menyelisih dalil kita tinggalkan. Setinggi apapun pendapat yang dia keluarkan. Tapi kalau menyelisih dalil, tarokna, kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh, fa idza ikhtalafat ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila aku dan kamu, kata Syekh, terjadi perselisihan, apa yang wajib kita lakukan? Maka wajib, kata Syekh, bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berselisih, berbeda pendapat, fi syai'in, dalam suatu perkara umum, apa saja, tatkala terjadi perselisihan, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan tersebut oleh kalian, yang pertama ilallah, kepada Allah yaitu kitabnya, wa rasul, dan kepada rasulnya. In kuntum, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang diajarkan oleh Allah, bisa dilihat di dalam surat An-Nisa 59. Jadi apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, farudduh, maka apa? Kembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Apabila orang tersebut benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, iya, yang sesuai dengan sabda Rasul, yang sesuai dengan bimbingan Alkitab, akhadna, kita ambil pendapatnya. Tapi kalau pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan, menyelisih Alkitab wa Sunnah, ya kita tinggalkan. Kita tidak dibebani untuk mengikuti pendapat manusia, tapi kita dibebani untuk mengikuti syariat, apa yang datang dari Alkitab was sunnah. Kemudian amma ma yuqal, adapun apa yang dikatakan oleh sebagian manusia, manusia yang jahil, yang tidak ngerti ilmu, mereka mengatakan kullun yabqa ala madhhabih wa qulun yabqa ala aqidatihi wan nasu ahrarun fi ara'ihim wa yutalibuna bihurriyatil aqidah wa hurriyatil kalimah hadha huwal batil alatinahallahu anhu. Sekarang Syekh menceritakan kebanyakan manusia. Adapun yang mereka ucapkan. Sebagian manusia, orang yang jahil, yang mereka mengucapkan, kullun masing-masing itu ya baqa ala madhabihi, silakan masing-masing tetap di atas pendapatnya. Wa kullun ya baqa ala aqidatihi, masing-masing silakan di atas akidahnya. Artinya yang musyrik, yang monggo musyrik, yang berbuat bid'ah ya silakan berbuat bid'ah. Ya. Maka yang seperti ini bukan menyatukan tapi membiarkan perpecahan. Yang ini akidahnya Syiah, kata mereka biarkan, yang Syiah ya Syiah, yang Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah, yang musyrik musyrik, kata mereka. Adapun kalimat-kalimat seperti ini yang mengatakan kullun yabqa ala madhhabih, masing-masing tetap di atas madhabnya, wa kullun yabqa ala aqidatih, masing-masing tetap di atas akidahnya. Adapun orang yang mengatakan seperti ini dan dia mengatakan wanasu ahrarun fi araihim, manusia itu bebas di dalam apa memilih, ya, di dalam berpendapat, berarti artinya apa? Tidak mengembalikan kepada dalil, ya. Maka kalimat-kalimat seperti ini itu membiarkan perpecahan, membiarkan perselisihan. Ini adalah perkara yang batil yang telah dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada perselisihan bukan artinya setelah itu ya silahkanlah, kalian yang ahlul bid'ah ya ahlul bid'ah, ya, yang musyrik ya musyrik, ya. Ini namanya bukan apa menghilangkan perselisihan, tapi justru membiarkan apa ikhtilaf. Dan yang seperti ini sudah Allah terangkan di dalam surat Ali Imran 103. Yang Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an secara menyeluruh, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berpecah belah dengan sebab meninggalkan ajaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu Islam, yaitu Al-Kitab As-Sunnah. Kemudian kata beliau, fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillahi hatta fi masailil fiqh. Maka wajib bagi kita semua mengembalikan ikhtilaf, menghadapi perselisihan, mengembalikan kepada Alkitab dan kepada Sunnah Rasul. Iya, itu kewajiban bagi kita. Idza ikhtalafna fi syai'in, apabila kita berselisih pada suatu urusan, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada dalil. Faman syahida lahu dalil syirna ma'ah, waman akhta'a dalil fa innana la na'khudha bil khata'. Kalau dalam suatu pendapat, dua pendapat, yang satu pendapat tersebut mencocoki dalil, maka kita ikuti pendapat tersebut karena mencocoki dalil. Maka tatkala pendapat itu menyelisih dalil, tidak sesuai dengan dalil, ingat, kita tidak akan mengambil suatu kesalahan. Berarti kalau menyelisih dalil kan salah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini yang harus benar-benar kita fahami. Ini prinsip seorang muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah, innallaha jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa la tafarraqu biduni an yada'a lana mizanan yubayyiz sahiha minal khata'. Bal wada'a lana al-Qur'ana was-sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak membiarkan kita berselisih begitu saja. Tidak membiarkan kita berpecah belah tanpa meletakkan untuk kita mizan, timbangan. Allah tidak membiarkan kita seperti itu. Membiarkan kita berselisih tanpa menyebutkan mana yang benar dan mana yang salah. Bal wada'a lana al-Qur'ana was-sunnah, bahkan Allah itu sudah meletakkan untuk kami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga tatkala menghadapi perselisihan, kata Allah, farudduhu ila Allah. Kembalilah kalian dalam menghadapi perselisihan tersebut kepada Allah, ya'ni Al-Quran wa Rasulu, ya'ni As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Wah, yang ini dikatakan bid'ah, yang mengatakan, oh bukan bid'ah, ya kembalikan aja kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikuti apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita. Kata Nabi, inni tarikun fikuma intamassaktum bihi lang tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian suatu perkara. Apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut, lang tadilu, kalian tidak akan tersesat setelahku. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul. Orang yang benar-benar serius mengikuti dua perkara ini, lang tadilu, kata Nabi, kalian tidak akan tersesat. Tapi mengikutinya dengan jujur, bukan hanya sekedar di lisan, tapi lisanan wa qalbian, lisan dan hatinya pun mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia benar-benar berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahku, iya, dia akan menjadi orang yang selamat dari kesesatan. Iya. Demikian. Fa ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana bi wujudi sunnah mudawwanatan wa musahahatan wa mad nam wa muwaddihatan. Kata beliau, haqa'ana Rasul, seakan-akan Rasul itu berada di tengah-tengah kita, ya, yang berwujud sunnah. Itu hadis-hadis yang sudah dibukukan, yang sudah dipilih-pilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka hal yang seperti ini, wa hadza min fadlillah, ini merupakan keutamaan yang datangnya dari Allah, ala hadhil ummah, untuk umat ini. Ya. Seperti itu. Annahu lam yatrukha fi mataha, bahwasanya Allah tidak membiarkan umatnya dalam kebingungan, tapi Allah turunkan Al-Kitab was Sunnah sebagai mizan timbangan. Bal taraqaha wa indaha ma yaduluha ala Allah wa yaduluha ala sawab. Iya, Allah tidak membiarkan umatnya kebingungan begitu saja. Bahkan ya, Allah sudah menjelaskan lewat lisan Rasulnya jalan-jalan menuju Allah, jalan-jalan kebenaran, sudah jelaskan. Kemudian kata beliau, amalladzi la yuridul haq, adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anakula wahidin yabqa ala madhabihi wa ala nihlati, bahkan yang muncul masing-masing, ya, yabqa ala madhabihi, tidak kembali kepada dalil, tapi kembalinya kepada madhab. Ada seperti ini, atau kembali kepada kepercayaan dan yang lainnya. Ini prinsip yang batil. Prinsip yang benar, kembali kepada Al-Kitab was Sunnah. Barakallahu fikum. Wa yaqul, dan Syekh di sini menyebutkan, menukilkan ucapan yang senantiasa didengung-dengungkan oleh Ikhwanul Muslimin, yang kalau kita tidak hati-hati bisa termakan subhatnya. Apa subhat yang mereka munculkan? Najtami'u fima tafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fi. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur dalam apa yang kita perselisihkan. Kata mereka, kalau ada yang sama kita bersatu, tapi kalau ada yang beda, kata mereka, kita saling memberikan uzur. Artinya jangan ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyalahkan ini batil, ini bid'ah. Ya ini yang dimaukan dari mereka, dari prinsip yang dimunculkan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Mereka mengatakan seperti itu. Ya kalau ada yang sama kita bersatu, kalau ada perselisihan kita saling memberikan udzur. Jadi kata mereka, ini yang suka musyrik biarkan musyrik, beri udzur mereka. Ya, ini pendapat yang keliru. Ini prinsip yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah dan Rasulnya mengajarkan wajib an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Wajib kita bersatu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bukan membiarkan perselisihan. Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Apa yang kita perselisihkan wajib kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. La ya'adziru ba'duna ba'dun, bukan membiarkan memberikan udzur sebagian kita dengan sebagian yang lain. Bukan seperti itu. Wa nabqa 'ala ikhtilaf, dan kita tetap ya berada di atas perselisihan. Bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perselisihan ya kembalikan kepada dalil. Iya. Kemudian kata beliau, warubama yadhkuru alladhina yad'una ilal baqa'i ala ikhtilafi hadisun ikhtilafu ummati rahmah. Bisa jadi yang mendorong ya mereka untuk membiarkan perpecahan masing-masing mengikuti kepercayaannya sendiri-sendiri, bisa jadi mungkin mereka berdalil dengan suatu hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan yang terjadi pada umatku kata Nabi rahmah. Akan tetapi ini hadisun laisa sahihan, ini bukan hadis yang sahih tapi hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil hujjah. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhtilafu yushattatul qulub wa yufarrikul ummah. Yang namanya perselisihan itu akan mencereberekan hati dan memecah belah umat. Wala yumkinu linnasi idza saru mukhtalifin an yatanasaru wa yata'awanu abada. Tidak mungkin orang yang berselisih itu mereka bisa saling menolong, saling membantu, tidak mungkin. Bahkan yang ada bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyah li firaqihim wa ahzabihim. Bahkan yang ada perselisihan itu akan memunculkan adawah, permusuhan, kebencian, fanatik kepada kelompoknya. Ini yang ada yang namanya ikhtilaf. Ya. Ini yang harus kita fahami baik-baik. Kemudian kata beliau, innama yata'awanun. Nah, beliau telah menyebutkan bahwasanya tidak mungkin terwujud ta'awun, saling menolong, saling membantu, takala di sana ada ikhtilaf. Innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasimu bihablillah jami'a. Ta'awun itu terwujud apabila mereka itu ya bisa bersatu berpegang teguh dengan tali Allah, mengikuti dalil Al-Kitab was Sunnah. Ini akan terwujud ta'awun, sehingga enggak mungkin ahlul bid'ah ta'awun dengan ahlul sunnah, enggak mungkin. Iya. Bahkan yang muncul adalah perselisihan. Ingat ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berselisih. Dan yang ketiga adalah wa antunasihu man walahullahu amrakum, memberikan nasihat kepada penguasa yang mengurusi urusan kita. Di antara bentuk nasihat kata para ulama mendoakan mereka bisalah dengan doa-doa kebaikan. Barakallahu fikum. Perhatikan kata Syekh, hadhihi tsalats yardhahallahu lana. Tiga perkara ini perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian kata beliau, syahid di dalam hadis tersebut adalah wa anta'tasimu bihablillah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an secara menyeluruh, wala tafaraku, dan jangan berselisih. Walaisa mana hadza annahu la yujadu ikhtilaf, bukan artinya tidak ada perselisihan, wala yujadu tafaruk, tidak ada perpecahan. Ada, sudah kita bahas di depan, namanya perselisihan itu merupakan tabiatnya manusia, akan tetapi diselesaikan untuk kembali kepada Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Bukan artinya oh berarti enggak ada perselisihan, ada perselisihan. Tapi sekali lagi perselisihan itu dikembalikan kepada dalil minal kitab was sunnah. Kembali kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Haq, kebenaran. Walaysa tahkimul Qur'ani au tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza'i fil husumati baina nasi fil amwal. Bukan yang namanya kembali kepada hukum Al-Kitab As-Sunnah itu sebatas dalam masalah masalah perselisihan yang kaitannya dengan harta, bukan. Bahkan dalam semua urusan, dalam urusan ibadah dan seterusnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai manusia memahami kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tatkala terjadi perselisihan fil amwal, dalam masalah harta. Ini pemahaman yang keliru. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kata beliau, wa inna ruju'a ila kitabillah nuzilul ahqad wa nuzilul adghan, fala ahad ya'taridu ala kitabillah azza wa jal, fa innaka indama taqulu lil insan ta'al ila qali imami fulani au alimil fulan la yaqtani'. Perhatikan di sini. Wa inna ruju'a ila kitabillah, bahwasa yang namanya kembali kepada Al-Quran, mengikuti bimbingan Al-Quran, ini akan menghilangkan yang namanya dendam, yuzilul ahqad, dan juga akan menghilangkan al-adghan, kedengkian. Ini kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah. Barakallahu fikum. Maka pada umumnya orang kalau diajak kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah, dia akan merasa cukup dan tenang. Beda kalau diajak kembali kepada apa? Fatwa manusia. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kembalinya kepada Al-Kitab was Sunnah, orang akan merasa tenang. Maka kembali kepada Al-Kitab was Sunnah akan menghilangkan dendam, dengki dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, walau kultalahu, kalau engkau mengatakan kepadanya, kepada orang yang berselisih, ta'al ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih, kemarilah kita kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah. Wa idha kana fi imanun, kalau ada orang tersebut terdapat keimanan, maka dia akan yaqtani, merasa cukup, kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah, wa yarji, dan akan kembali. Ini kalau orang di dalam hatinya ada keimanan, sehingga tak kala diajak kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah, senang dan merasa cukup. Berbeda Ya. Mereka orang-orang yang berpenyakit tatkala atau berbeda tatkala diajak kembali kepada manusia. Orang akan merasa, wah oh, ini kan pendapatnya si fulan dan seterusnya. Inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah, akan menghilangkan al-aqad, al-adghan, sikap dendam, dengki dan seterusnya. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wala yusa'ul mu'mini an yabqa'u 'ala ikhtilafihim, maka tidak boleh seorang mukmin mereka terus-menerus berada di atas perselisihan dengan meninggalkan Al-Kitab Sunnah dalam semua urusan. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa nahana an naquna kalladhina tafaraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, wa nahana an naquna, maka Allah melarang kita seperti mereka orang-orang yang berselisih. Artinya Allah melarang kita jangan meniru mereka orang-orang yang suka berselisih dan berpecah belah dari umat-umat sebelum kita. Karena umat-umat Yahudi terpecah, umat Nasrani juga terpecah. Iya. Umat Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72. Adapun kaum muslimin lebih banyak lagi. Hadis seperti ini artinya peringatan untuk kita supaya kita jangan terjatuh ke dalamnya perselisihan, berjalan tanpa dibimbing oleh dalil. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, lama baqa ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu. Hanya saja tatkala mereka terus berselisih, ya, terus berselisih, apa yang terjadi? Halaku, mereka kan binasa. Ya, mereka kan binasa. Ini kalau berselisih terus tidak ujungnya, yang muncul adalah kebinasaan. Ya. Ada pun ahlul ijtima' yang mereka bersatu di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, wa huwa al-quwatu, maka dia adalah, ya, orang yang kuat. Ini yang bersatu di atas al-kitab wa sunnah. Wa zawalul haqdi, dan setelah itu akan hilang apa? Rasa dendam di dari hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Ini orang yang bersatu di atas al-kitab wa sunnah. Kemudian selanjutnya, wa dzukira annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fi dini wa nahahum 'an at-tafaruqi fi. Ya. Dan juga Allah telah menyebutkan, merintahkan kaum muslimin mereka supaya bersatu di atas agama ini dan melarang 'an at-tafaruq, berselisih. Ya. Dan ini juga banyak dalilnya. Kemudian kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah, dan yang menambah memperjelas lagi adalah dalil yang datang dari sunnah. Itu dari apa? Al-Kitab as-Sunnah. Ada dalil yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga banyak sekali dalil-dalil dari sunnah yang memerintahkan kita benar-benar bersatu di atas al-haq, wa'adamul ikhtilaf, dan tidak berselisih. Di antaranya adalah hadis kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, kata Nabi, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Nabi menyebutkan fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan jalannya Rasul dan jalannya al-khulafa'ur rasidun. Khulafa'ur rasidun. Iya. Ini pesan dari Nabi. Akan muncul perselisihan, tapi juga Nabi memberikan solusi. Kalau ingin selamat, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah dan sunnahnya al-khulafa'ir rasidin, sunnahnya al-khulafa'ur rasidin. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, saral amru ma'al asaf indal mutaakhirin, ya, yang lebih menyedihkan lagi indal mutaakhirin, bagi orang-orang yang mutaakhirin, ya, orang-orang belakangan, mereka menganggap anal ikhtilaf fi usuli wal furu'i wal fiqhu. Orang-orang mutaakhirin menganggap yang namanya perselisihan itulah yang namanya fikih di dalam Islam, ya. Bahkan kata beliau, ma'anal wajiba al-aqsu, bahkan kewajibannya itu sebaliknya, jangan berselisih. Tapi orang yang jahil yang tidak ngerti menganggap perselisihan itu perkara yang bagus. Keliru. Ya. Keliru yang seperti ini. Ma'anal wajiba al-aqsu, bahkan kewajiban itu sebaliknya. Yang wajib itu apa? Bersatu di atas dalil. Hum yakulun. Mereka mengatakan inna tafarruqa wa i'ta'al huriyati linnasi wa adamul hajri alaihim hadha huwal fiqh. Mereka mengatakan sesungguhnya perselisihan dan kebebasan, ya, perselisihan dan kebebasan, kata mereka, inilah yang disebut dengan fikih. Ya, keliru. Ilmu fikih itu yang bersumber dari Al-Kitabah Sunnah itu disebut ilmu. Wa nahnu naqul, sehingga Syekh Shalih Fauzan menyatakan rahimahullah, mengatakan al-fiqhu, fikih itu al-ijtima'u ala kitabillah wa sunnati rasulih. Seorang itu bersatu di atas al-kitab, ya, dan juga di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang disebut dengan ilmu. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka ada yang bawa syubhat lagi, hadza min si'atil Islam, ini menunjukkan luasnya Islam. Jadi tidak mengapa berselisih, ya. Anahu idza harama 'alaina ahadun sanajidu man yufti bihillihi, sehingga kalau ada yang mengatakan haram, di sana ada yang mengatakan halal, kata mereka ini apa? Kata mereka yang seperti ini menunjukkan apa? Kebebasan dalam Islam, enggak masalah. Ini menunjukkan luasnya Islam. Jadi jangan saling menyalahkan. Bukan menyalahkan. Meluruskan. Karena Allah dan Rasulnya melarang berselisih. Loh, kok ini mengatakan perselisihan justru bagus? Kan menyelisih apa? Dalil. Barakallahu fikum. Ini yang harus benar-benar kita fahami. Yang harus benar-benar kita fahami, ya. Jangan sampai muncul perselisihan. Kemudian wasaral amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiq au majnun. Sehingga mereka orang-orang mengatakan orang yang menyeru bersatu kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah dianggap orang yang kurang sehat, kurang waras akalnya, atau bahkan dianggap majnun, apa dianggapnya zindik, orang munafik. Jadi orang yang kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, mengajak manusia untuk mengikuti bimbingan Al-Kitab wa Sunnah, mereka anggap ini justru orang majnun, gak waras, bahkan dituduh orang munafik. Akan tetapi hendaklah ahli sunnah itu yasbir, bersabar, ya. Ini prinsip yang kedua, perintah kepada kita untuk bersatu di atas apa? Al-Kitab was-Sunnah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk prinsip yang ketiga yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Al-aslu thalis, prinsip yang ketiga. Ana min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'amara alaina walaqana abdan habasyya. Bahwasanya di antara yang menyempurnakan adanya al-ijtima' persatuan adalah mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin, walau kana abdan habasyan, walaupun yang menjadi penguasa tadinya itu adalah budak, tapi kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah. Ini pembahasan yang berikutnya, perintah supaya kita as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara alaina, kepada penguasa yang mengurusi urusan kita, walau kana abdan habasyan, walaupun dia seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Ini prinsip ahli sunnah, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada waliyul amr, kepada penguasa. Ini prinsip yang banyak ditentang oleh ahlul bid'ah. Prinsip yang banyak ditentang oleh ahlul bid'ah, sehingga disebutkan al-aslu thalis, prinsip yang ketiga, ta'atu waliyil amril muslimin. Prinsip yang ketiga yang harus kita benar-benar fahami, mentaati penguasa muslim. Li'anahu la yatimu hadha al-ijtima' illa bita'ati waliyil amr, karena persatuan ini tidak akan terwujud kecuali dengan mentaati penguasa. Falal ijtima'i ila bi imam, dan tidak akan terjadi ijtima', persatuan, kecuali di sana harus ada imam. Wala imama ila bisam'i wa ta'ah, imam itu tidak akan terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada imam tersebut. Semoga kita diberi taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu apa yang telah kita dapatkan. Semoga Allah mempermudah kita untuk mempertemukan dengan bulan Ramadan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.